Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan penjelasan dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam risalahnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu seputar permasalahan ridhal malaikati bi talibil ilm. Ridhonya para malaikat, malaikat Allah Azza wa Jalla terhadap seorang yang mencari al-ilmu. Dan pembahasan kita masih kita lanjutkan kajian kita sebelumnya, yaitu syarah penjelasan dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan al-alim yang melebihi al-abid. Keutamaan seorang yang berilmu yang melebihi seorang yang dikatakan sebagai abid, ahli ibadah. Nabi menyebutkan kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti halnya bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Tayyib, kita jelaskan penjelasan dari al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa fi tashbihil madhkuri latifatun ukhra. Beliau mencara menjelaskan hadis yang tadi kita sebutkan, penyamaan yang disebutkan di dalam hadis ini terkandung faedah yang lainnya. Wa huwa anna al-jahla kal-layli fi dhulmatihi wa hindasihi, yaitu bahwasanya kejahilan sama seperti halnya malam yang gelap dan pekat. Kejahilan di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah apabila sang alim Rasul menggambarkan seperti halnya bulan purnama, sang abid sebagaimana bintang-bintang yang ada di sekelilingnya, maka al-jahlu, kejahilan, adalah sebagaimana malam di kegelapannya. Wal ulama'u wal 'ibadu bi manzilatil qamari wal kawakib at-tali'ati fi tilka adh-dhulmah. Adapun para ulama dan ahli ibadah, tentu keduanya memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sang alim al-ulama itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama dan ahli ibadah di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyamakan kedudukannya sebagaimana bulan purnama dan bintang-bintang yang bersinar di kegelapan malam tersebut, sehingga kejahilan adalah kegelapan malamnya yang bersinar menunjukkan sesuatu yang berbeda di atas kejahilan tersebut. Yang paling terang cahayanya adalah rembulan, yang Rasul menyamakannya kedudukannya sebagaimana para ulama, dan yang di bawahnya adalah bintang-bintang yang bertaburan di sekitarnya. Wa fadlu nuril 'alim fiha 'ala nuril 'abid ka fadli nuril qamari 'ala al-kawakib. Dan keutamaan cahaya dari sang alim, dari keutamaan tersebut melebihi cahaya dari seorang 'abid, ahli ibadah, sebagaimana lebihnya cahaya rembulan di atas bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Naam. Ini sisi faedah yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa aydan, demikian pula faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, faddinu qiwamuhu wa zinatuhu wa amanatuhu bi ulama'ihi wa 'ibadihi. Agama Islam ini tegaknya dan indahnya serta amanahnya itu dengan perantara para ulama-ulamanya dan ahli ibadahnya. Fa idza zahaba ulama'uhu wa 'ibaduhu zahaba ad-dinu. Apabila para ulama'nya telah tiada, para ahli ibadahnya juga demikian telah tiada, maka akan hilang pula agama ini. Agama tersebut akan hilang. Sehingga bisa kita bayangkan orang-orang yang hidup di zaman hilangnya agama tersebut adalah seorang yang jelek, seorang yang jahil. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kama anna sama'a, sebagaimana langit amanatuha wa zinatuha, amanahnya, perhiasannya, biqamariha wa kawakibiha, adalah dengan adanya rembulannya dan bintang-bintangnya. Fa'idha khusifa qamaruha wantatharat kawakibuha ataha ma tu'ad. Apabila cahaya bulan tersebut telah sirna, telah padam, dan bintang-bintang tersebut berjatuhan, maka telah datang pada langit tersebut sesuatu yang dijanjikan, datang kehancurannya. Di saat itulah terjadi yaumul qiyamah. Naam. Wa fadlu ulama'i din 'alal 'ibad ka fadli ma bainal qamari wal kawakib. Dan keutamaan ulama agama ini di atas para ahli ibadahnya sebagaimana bulan dibandingkan bintang-bintang. Ini faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Sehingga di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang yaumul qiyamah, di antara dari asyratus sa'ah, tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah adalah bertebarnya, merebaknya kejahilan dan sedikitnya al-ilm dengan diwafatkannya para ulama-ulamanya. Sehingga apabila kejahilan tersebut semakin merebak, para ulamanya seluruhnya telah diangkat, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka yang tersisa adalah syirarun nas, sejelek-jelek manusia, dan kepada mereka itulah Allah Azza wa Jalla tegakkan yaumul qiyamah. Naam. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga tegaknya agama Islam ini dengan adanya para ulama dan ahli ibadahnya. Wa in qila, kemudian disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, apabila ada yang bertanya, kaifa waqa'a tashbihul 'alimi bil qamari duna syams? Kenapa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyamakan seorang yang alim dengan bulan purnama, dengan bulan, duna syams, bukan dengan matahari, fa wa hiya a'zamu nuran, dalam keadaan matahari memiliki cahaya yang lebih besar, Kalau bulan, hanya sekedar dia bisa memantulkan cahaya, sehingga bulan cahayanya hanya sekedar pantulan dari cahaya matahari. Sumber dari cahaya adalah matahari tersebut. Ya kan, sumber dari cahaya adalah matahari. Bulan yang kita lihat ketika datang malam hari bersinar, maka cahaya dari rembulan tersebut bukan berasal dari bulannya, tapi berasal dari apa? Pantulan matahari. sehingga matahari itu matahari sebagai tata surya, sebagai sumber cahaya yang menerangi kehidupan yang ada di sekitarnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam kalimat tersebut al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah hendak menerangkan kepada kita faedah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan seorang yang alim dengan bulan, bukan dengan matahari. Dalam keadaan matahari lebih bersinar, lebih terang, lebih besar bentuknya dibandingkan rembulan. Maka beliau menyebutkan qila fihi faedatan. Dikatakan padanya ada dua faedah. Ada dua faedah. Ihdahuma, yang pertama, anna nurul qamar lamma kana mustafadan min ghairihi kana tashbihul alim alladhi nuruhu mustafadun min syamsir risalah bil qamari aula min tashbihi bisyams. Cahaya bulan, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ketika cahaya tersebut itu diambil dari sesuatu selainnya. Tadi kita sebutkan cahaya bulan itu diambil dari pantulan cahaya matahari. Naam. Dari cahaya matahari itulah muncul adanya cahaya di rembulan. Sehingga dia tidak bisa bersinar dengan sendirinya. Kana tasbihul alim, maka diserupakannya seorang yang alim, yang cahaya sang alim tersebut itu didapatkan dari cahaya risalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibaratnya sang alim tersebut ia bercahaya adalah memantulkan cahaya dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memantulkan cahaya, tidak bercahaya dengan sendirinya. Maka dari sisi inilah Rasulullah alaihi salam menyamakan antara sang alim ini dengan bulan purnama, bukan dengan matahari. Maka beliau menyebutkan aula min tasbihi bisyams, karena inilah diserupakannya sang alim dengan al-qamar lebih utama dibandingkan diserupakannya dengan matahari. Ini sisi yang pertama. Azaniyah, yang kedua, anna syamsa la yakhtalifu haluha fi nuriha. Matahari tidak berbeda-beda dari sisi cahaya yang dikeluarkannya. Tidak ada perbedaan. Dari satu waktu ke waktu yang berikutnya, cahaya matahari tetap sama. Antara satu waktu ke waktu yang berikutnya. Wala yalhiquha muhaqun. Tidak kemudian matahari tersebut mengalami keredupan. Mengalami keredupan. Naam. La tafawud fil idha'ah. Tidak ada perbedaan dari sisi cahayanya. Di pertengahan bulan, di awal bulan, di akhir bulan. Yang namanya matahari ketika keluar maka cahayanya sama. Sama-sama terik, sama-sama terang. Tidak ada perbedaan antara sebahagian dengan sebagian waktu yang lainnya. Wa ammal qamaru yaqillu nuruhu wa yaktsur. Adapun bulan purnama dari sisi cahayanya itu terkadang sedikit, terkadang banyak. Ya kan? Wa yamtali'u wa yanqus, terkadang cahayanya itu penuh. Di malam purnama kita melihat cahayanya itu penuh. Seluruh dari bahagian bulan memantulkan cahaya. Tapi ternyata terkadang di waktu yang setelahnya mengalami kekurangan. Mengalami kekurangan. Sehingga terkadang yang dipantulkan oleh rembulan hanya setengah dari badannya. Hanya sebagian kecil yang dikenal dengan bulan sabit, ya kan? Hanya sebagian kecil saja dari badannya. Terkadang penuh, terkadang berkurang. Adapun matahari tidak demikian. Maka dari sisi inilah kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-ulama fil ilmi ala maratibihim min kasratihim wa qillatihi. Sebagaimana para ulama dari sisi ilmu yang mereka miliki itu bertingkat-tingkat, banyak dan sedikitnya. Para ulama itu bertingkat-tingkat keilmuannya, ada yang banyak, ada yang sedikit. fayufaddalu kullu minhum fi ilmihi bihasabi kathratihi wa qillatihi wa zuhurihi wa khafaihi. Maka masing-masing para ulama tersebut berbeda-beda kemuliaannya sesuai dengan banyak sedikitnya ilmunya dan nampak tidaknya ilmu yang dimilikinya tersebut, sehingga sama antara ulama dengan rembulan yang berbeda-beda cahaya penampakannya di satu waktu ke waktu yang berikutnya. Demikian pula para ulama berbeda-beda keilmuan mereka antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, sebagai bertanda berbeda-bedanya cahaya ilmu keutamaan yang mereka miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimun kal badri lailata tamamihi. Ada seorang alim dari sisi cahaya yang ia pantulkan sebagaimana bulan purnama penuh memantulkan seluruh cahaya pada badannya, ya kan, bulan purnama demikian. Wa akharu dunahu, sebagian yang lainnya berada di bawahnya. Bilailatin tsaniyatin wa tsalitsah, sebagaimana malam yang kedua, malam yang ketiga, terus demikian. Semakin menyusut cahaya tersebut. Wa ma ba'daha ila akhir maratibiha, demikian seterusnya hingga pada akhir tingkatan mereka. Hum darajatun indallah, mereka para ulama bertingkat-tingkat keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ilat sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan seorang alim dengan bulan, bukan dengan matahari. Ada dua sebab yang diuraikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sehingga penyerupaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penyerupaan yang paling bagusnya karena sesuai dengan realita kenyataan antara satu dengan yang lain. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, qila amma tashbihul ulama bin nujum. Adapun di dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerupakan para ulama dengan bintang. Karena ada dua hadis. Hadis yang pertama diserupakannya para ulama dengan bulan, yang kedua diserupakannya para ulama dengan bintang. Fa innan nujuma yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Kadzalikal ulama. Dari sisi sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan para ulama dengan bintang, karena bintang-bintang tersebut kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah itu bisa memberikan petunjuk kepada seseorang di kegelapan malam, apakah ketika itu dia berada di daratan ataukah ketika dia berada di lautan. Ketika seseorang berada di daratan dalam keadaan tidak mengetahui arah, maka dia bisa melihat arah sehingga bisa sampai ke lokasi tujuannya dengan bintang. Ketika seseorang berada di lautan juga demikian, ia tersesat tidak mengetahui arah tujuan, maka dia bisa mengetahuinya dengan bintang. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara dari hikmah diciptakannya bintang-bintang tersebut, Allah berfirman, wabin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang yang ada di langit mereka manusia bisa mengambil petunjuk, dalam arti kata bisa mengerti arah-arah tujuan mereka ketika mereka sedang berada di safarnya. Naam. Kadzalikal ulama, seperti itulah para ulama. Ini sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nujum zinatun lis-sama. Bintang adalah perhiasan langit, sehingga langit semakin indah dengan adanya bintang-bintang yang bertaburan di atasnya. Fakadzalikal ulama zinatun lil-ardi. Langit akan semakin indah dengan adanya bintang, maka demikian itulah para ulama. para ulama adalah perhiasan bumi ini. Bumi akan semakin indah dengan adanya para ulama. Bumi akan semakin makmur dengan banyaknya para ulama. Naam. Wa hiya rujumun li syayatin kha'ilatun bainahum wa baina istiraqi sam'i li'alla yulabbisu bima yastariqunahu. Kemudian sisi yang berikutnya, bintang adalah Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai pelempar para syaitan, sebagai penghalang antara syaitan. Kha'ilatun bainahum wa baina istiraqi sam'i, sebagai penghalang dari pencuri-pencuri berita wahyu di langit dunia. Li'alla yulabbisu bima yastariqunahu, agar tidaklah kemudian mereka manusia memiliki kebimbangan, keraguan, kebingungan terhadap apa yang dicuri oleh para syaitan tersebut. Nah, dari wahyu Allah Azza wa Jalla yang al-warid ila ar-rusul min Allah ala aidi malaikatihi, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para rasulnya melalui tangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Azza wa Jalla menjaga langit-langit agar supaya para syaitan tidak memiliki keleluasan untuk duduk di langit-langit tersebut, sehingga dengan duduknya para syaitan mereka akan bisa mencuri wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab inilah akhirnya para syaitan mereka menyebarkan utusan-utusan mereka untuk mencari kejadian apa yang ada di bumi ini, sehingga demikian ketat langit dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya sekelompok di antara mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga turun surat Al-Jin yang mengisahkan tentang kejadian tersebut. Ini di antara hikmah, dan demikian pula penyamaan antara para ulama dengan bintang-bintang tersebut. Kadzalikal ulama, demikian itulah para ulama. Rujumun li syayatinil insi wal jin, mereka sebagai rujum, sebagai pelempar-pelempar terhadap para syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Mereka yang membantah, mereka yang kemudian menolak syubhat-syubhat syaitan dari bangsa manusia dan jinnya. Alladzina yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang masing-masing mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya ucapan-ucapan yang indah lagi menipu. Para ulama yang meluruskan kepada umat, para ulama yang membersihkan agama ini dari tipu daya makar syaitan, sehingga agama menjadi murni dan tegak mulia, disebabkan karena mereka para ulama. Fal ulama rujumun li hadza sinfi min asyaitan, para ulama itulah yang melempar para syaitan-syaitan tersebut dengan ilmunya tentunya. Laulahum latumisat ma'alimud din bitalbisil mudhillin, kalau bukan disebabkan karena keberadaan para ulama, maka niscaya alam ini, maka niscaya agama ini akan menjadi gelap gulita disebabkan karena tipu daya mereka, orang-orang yang sesat yang berupaya untuk kemudian menyesatkan umat, yang berupaya untuk kemudian menyampaikan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama itulah yang memurnikan agama Allah Azza wa Jalla. Lakin Allah subhanahu aqamahum hurrasan wa hafazatan li dinihi wa rujuman li a'daihi wa a'dai rusulihi. Allah Azza wa Jalla menjadikan para ulama sebagai penjaga terhadap agamanya, pelempar maka tipu daya musuh-musuhnya serta musuh-musuh para rasul-rasulnya. Fahadha wajhu tashbihihim bin nujum. Inilah sisi-sisi kenapa Nabi SAW menyamakan para ulama dengan bintang-bintang tersebut, sehingga masing-masing sisi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya memiliki hikmah, memiliki sebab, sehingga akan semakin memudahkan kita untuk kemudian memahami pengkiasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma tashbihum bil qamar fadzalika innama kana fi maqami tafdhilihim ala ahli al ibadah al mujarrada wa muwazanati ma bainahuma min al fadli. Adapun diserupakannya di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun diserupakannya mereka para ulama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya dengan bulan purnama, dengan rembulan. Fadzalika, yang demikian disebabkan karena kedudukan mereka yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan ahli ibadah. Wa muwazanati ma bainahuma minal fadl, dan ditimbangnya keutamaan antara keduanya. Nah, sehingga disebutkan perbedaan antara seorang yang alim dengan al-abid sebagaimana rembulan dengan bintang-bintang yang ada. Namun ketika di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak menyebutkan kepada kita keutamaan yang dimiliki oleh seorang yang alim tanpa membandingkan antara sang alim dengan ahli ibadah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyamakan sang alim tersebut dengan bintang, bukan dengan rembulan. Disebabkan karena beberapa sisi-sisi yang disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wal ma'na annahum yafdhuluna al-'ubad alladhina laysu bi'ulama. Secara makna kesimpulan, mereka para ulama lebih utama dibandingkan ahli ibadah yang bukan termasuk dari mereka para ulama. Kama yafdhulul qamaru sa'iral kawakib, sebagaimana bulan tersebut akan mengungguli cahaya bintang-bintang. Fakullum minal tashbihaini la'iqun bimawdu'ihi walhamdulillah. Sehingga masing-masing penyerupaan, kedua penyerupaan tersebut adalah sesuai pada tempatnya. Walhamdulillah, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Benar yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya yang mengerti permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla misalkan di dalam Al-Qur'an adalah mereka para ulama. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Qur'an sekian banyak, dan tidaklah ada yang memahami permisalan-permisalan tersebut melainkan mereka al-alimun, para ulama yang berilmu. Demikian pula permisalan-permisalan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan keilmuannya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita sisi-sisi yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat permisalan di dalam hadisnya, terkhusus permisalan sang alim dengan sang abid. Terkadang sang alim diumpamakan dengan bulan, terkadang dalam hadis yang lainnya diumpamakan dengan an-nujum, dengan bintang. Ternyata masing-masing ada sebab yang tadi diuraikan oleh beliau rahimahullahu taala. Naam. Qauluhu, adapun hadis, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Karena hadis ini panjang, kelanjutan hadis ini adalah lafaz hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Hadza min a'zamil manaqib li ahli al-'ilm, kata beliau rahimahullah ketika mensyarah kalimat hadis ini. Lafaz hadis ini adalah lafaz hadis yang menunjukkan tentang keutamaan yang paling besar yang dimiliki oleh ahli ilm. Dikatakan al-Rasul bahwasanya seorang yang berilmu yaitu para ulama adalah pewaris para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan keutamaan yang paling besar yang dimiliki oleh mereka para ulama. Fa innal anbiya khairu khalqillah, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, para nabi-nabi Allah adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik makhluk Allah adalah para nabi dan rasul Allah azza wa jalla. Fa warasatuhum khairal khalqi ba'dahum, maka ahli warisnya mereka, kalau para nabi tersebut adalah sebaik-baik manusia, maka ahli warisnya mereka adalah khairul khalqi ba'dahum, sebaik-baik makhluk setelah para nabi tersebut. Inilah sisi yang dengannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini innal ulama warasatul anbiya, menunjukkan secara jelas keutamaan yang paling besar yang dimiliki oleh mereka ahlil ilm. Nah, maka tentu kita sebagai seorang muslim yang memahami, yang mengerti hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm, maka lebih lagi kita berupaya untuk menyingsingkan lengan kita untuk bersemangat menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kalau semisal kita menghabiskan waktu kita untuk kemudian mempelajarinya, giat untuk kemudian menelaahnya, maka masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Walamma kana kullu mawruthin yantaqilu mirathu ila warathatihi idhum alladhina yaqumuna maqamahu min ba'dihi wa lam yakun ba'da ar-rusuli man yaqumu maqamahum fi tablighi ma ursilu bihi illa al-ulama kanu ahaqqan nasi bimirathihim. Ketika warisan tersebut berpindah ke ahli warisnya, ketika warisan yang dimiliki oleh seorang yang meninggal dunia berpindah ke ahli warisnya, yang ahli warisnya inilah mereka orang-orang yang menjalankan kedudukan mereka setelahnya. Walam yakun ba'dar rusul, dan tidak ada setelah rasul seseorang yang menempati kedudukan sama seperti mereka, menyampaikan risalah yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada mereka untuk menyampaikannya, kecuali hanya para ulama. Kanu ahaqqun nasi bimirathin, sehingga mereka lah manusia yang paling berhak mendapatkan warisan para nabi-nabi tersebut. Naam. Wa fi hadza tanbihun ala annahum aqrabun nasi ilaihim. Di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwasanya para ulama adalah manusia yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama adalah manusia yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi-nabi Allah azza wa jalla. Naam. Betapa besar, betapa mulia, betapa agung kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal miratsa innama yakunu li aqrabin nasi ila muwarrithi, sebagaimana ahli waris akan mendapatkan harta warisan dari sang mayit, dalam keadaan ahli waris tersebut tentulah orang yang paling dekat dengan sang mayit tersebut, bukan orang lain. Nah, anaknya, ya kan, kakaknya bisa mendapatkan harta warisan, ibunya, ayahnya, orang yang paling dekat kedudukannya dengan sang mayit. Demikian pula para ulama, mereka adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi sehingga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan nabi tersebut. Wa hadza kama annahu thabitun fi mirats dinari wa dirham, kadzalika huwa fi mirats nubuwah, demikianlah yang ditetapkan ketika seseorang mendapatkan harta warisan berupa dinar dan dirham akan didapatkan oleh orang yang paling dekat kedudukannya dengan sang mayit. Demikian pula warisan para nabi akan didapatkan oleh orang yang paling dekat dengan nabi tersebut, yaitu mereka para ulama. Wallahu yakhtasu birahmatihi man yasha. Allah Azza wa Jalla memberikan kekhususan untuk memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wahihi aydan, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah. Pada lafaz hadis innal ulama warasatul anbiya, kita bisa mengambil faedah irsyadun wa amrun lil ummati bi ta'atihim, bimbingan dan perintah kepada umat Islam ini untuk mentaati para ulama. Wa ihtiramihim, menghormati mereka para ulama. Wa ta'zirihim wa tawqirihim, menghormati memuliakan mereka. Wa izlalihim, fa innahum warasatun man hadza ba'du huquqihim 'ala al-ummati wa khulafa'uhum fihim. Karena para ulama adalah ahli waris seseorang yang memiliki hak-hak yang wajib dijalankan oleh umatnya, dan merekalah pengganti para nabi-nabi tersebut setelah wafatnya nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Para nabi diwajibkan bagi umatnya untuk mentaati mereka. Maka setelah meninggalnya para nabi, yang tentulah para ulama menempati kedudukan posisi sebagaimana para nabi tersebut, maka wajib bagi kita umat Islam untuk mentaati para ulama-ulama tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa fihi tanbihun 'ala anna mahabbatahum min ad-din. Di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah cintanya kita kepada para ulama. Kita cinta kepada ahli ilm, ya kan? Mencintai para ulama, memuliakan para ulama, menghormati para ulama adalah termasuk dari prinsip agama ini. Wa bughdhuhum munafin lid-din. Bencinya seseorang kepada agama, kepada ulama, akan menafikan agama tersebut. Kama huwa sabitun limawruthihim, sebagaimana yang ditetapkan terhadap warisan-warisan mereka. Kadzalika mukadzalika mu'adatuhum wa muharabatuhum, mu'adatun wa muharabatun lillahi ta'ala. Sebagaimana pula membenci para ulama, memusuhi para ulama, pada hakikatnya adalah membenci dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana persis terhadap sang pemberi warisan-warisan kepada mereka, yaitu para nabi, para rasul. Mencintai nabi, mencintai rasul adalah bentuk prinsip kecintaan kita kepada agama ini. Naam. Demikian pula para ulama. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mahabbatul ulama dinun yudanullahu bihi. Cinta kepada para ulama, mencintai ulama ahli ilm adalah agama yang kita beragama kepada Allah dengannya, sehingga itu adalah ibadah yang seseorang ketika dia memberikan kecintaannya kepada para ulama akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bencinya kita kepada para ulama adalah termasuk dari kemaksiatan dosa, bahkan akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih Azza wa Jalla. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ucapan yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Azza wa Jalla, memusuhi wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah menampakkan peperangannya kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya yang dia benci adalah Allah, yang ingin dia perangi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa warasatul anbiya sadatu awliya illahi azza wa jalla, dan penerima waris para nabi-nabi Allah yaitu para ulama adalah orang-orang yang paling mulia dari seluruh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mulia dari seluruh para wali-wali Allah azza wa jalla setelah nabi dan rasul, yaitu mereka para al-ulama. Sehingga dengan sebab inilah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan faedah yang tadi disebutkan, wajibnya seorang untuk mencintai para ulama, menghormati para ulama, tidak membenci dan memusuhi para ulama tersebut. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Di sini masih terdapat beberapa keterangan penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Insyaallah taala kita akan sampaikan dan kita sebutkan pada pertemuan yang setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah taala.